Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Sittu Durar min usuli ahli al-athar wa min ad-durari al-ghawali li Abi Muzaffari As-Sam'ani qawluhu wa mimma yadullu ala anna ahli al-hadithi hum ala al-haqqi annaka law tala'ta جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم المصنفة لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم ما اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان اعتقادي على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد ولعل الحق دليل أبين من هذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي الكرام حفظكم الله جميعا kita masih dalam penjabaran tentang sebab kekalahan itu ada tatkala menyelisihi para rasul dari zaman ke zaman. Karena kita katakan membuat satu kelompok itu kalah adalah tatkala mereka berpecah belah. Dan tidak ada pemecah belah yang lebih dahsyat di tubuh kaum muslimin kecuali tatkala mereka berpecah belah dalam memahami agama, dalam berpecah belah dalam menyelisihi sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab menyelisihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncullah berbagai macam ragam bid'ah, dan berbagai macam ragam bid'ah itu memunculkan perpecah belahan, dan perpecah belahan itu menyebabkan kekalahan. Berbeda dengan ahlu sunnah, mereka tak berpecah belah. Mereka itulah ahlu hadis yang tak berpecah belah dari zaman ke zaman, tak pernah berubah akidahnya, sama satu jua. Ya, berkata Syekh Abdul Malik Ramadhan al-Jazairi hafizahullah, "Wa min ad-durr al-ghawal al-li'ab al-Muzaffar as-Sam'ani qawluhu." Di antara permata-permata yang begitu mahal adalah merupakan ungkapan dari seorang alim bernama Abu Muzaffar As-Sam'ani. Dia berkata, "Wa mimma yadullu ala anna ahli al-hadits hum 'ala al-haq." Yang menunjukkan ahli hadis atau juga disebut ahli sunnah wal jamaah atau juga disebut ahli al-athar, ya, mereka di atas kebenaran. "Annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah." Kalau kalian melihat semua tulisan-tulisan mereka, min awalihim min akhirin, dari awal hingga akhir, qadimihim wa hadithihim, baik yang klasik maupun yang modern, ma akhtilafi buldanihim wa taba'udi ma bainahum min ad-diyar, meski jauh satu sama lain negeri mereka, ya, jauh tempat tinggal mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qutran min aqtar, yang satu menempati satu tempat, yang lain tempat yang lain, satu di timur, satu di barat, satu di utara, satu di selatan, satu di maghrib al-aqsa, satu di maghrib al-arabi, ada di Isbania, ya, di Eropa sana, ada yang di Maroko, ada yang di Tunis, ada di Yaman, ada di Irak, ada di setiap tempat, berbeda-beda tempat, berbeda-beda zaman. Ada dari abad ketiga, dari abad kedua, abad kelima, ketujuh, kedelapan, ke-14, seterusnya. Kalau kita dapati buku-buku para ulama Ahlussunnah, tak ada yang berbeda dalam bab manhaj dan akidah. Subhanallah. Karena itulah Ahlussunnah mudah sekali kita menjelaskan akidah ini. Kenapa tak ada perbedaan? Ya, mudah kita menjelaskan manhaj. Kenapa tak ada berbeda? Mirip-mirip saja. Kita baca Ahlussunnah karya Muhammad bin Hanbal rahimahullah yang jauh. Ya, termasuk tabi'ut tabi'in. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Ya, kita ikuti lagi kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, ulama yang datang belakangan dari zaman ke zaman. Ya, karangan Al-Lalaka'i dan seterusnya. Al-Imam Al-Barbahari, satu dari mazhab Hambali, satu dari mazhab Syafi'i, seperti ya, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Muzani rahimahullah. Usulul Sunnah, karangan daripada salah seorang murid Imam Syafi'i rahimahullah, berbeda mazhab fikihnya, berbeda zamannya, berbeda waktunya, tapi semuanya sama, kata beliau. Wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidatin. Engkau akan mendapati mereka ketika menjelaskan akidah ala watiratin wahidah, dengan satu langgam, satu metode, wa namtin wahidin, satu bentuk. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wala yamiluna fiha. Mereka berlari di atas satu jalan yang tak berselisih padanya. Qauluhum fi dhalika wahidun. Perkataan mereka satu saja, tak berbeda-beda. Subhanallah. Wa naqulhum wahid. Penukilan mereka juga satu, tak berbeda-beda. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan. Tak akan pernah kau lihat antara mereka ada perselisihan dalam memahami akidah, dalam memahami manhaj. Fi syai'in ma wa in qalla, dalam segala hal meski sedikit juga pun tak ada berbeda-beda. Tapi kalau kita baca i'tiqad ahlul kalam, centang perenang, perselisihan begitu dahsyat, begitu kuat. Subhanallah. Ya, tentang mengenal siapa Allah, sifat Allah, mereka berselisih, perselisihan begitu dahsyatnya. Subhanallah. Itu di kalangan ahlul kalam. Apalagi di kalangan kaum falasifah, lebih dahsyat lagi perselisihannya. Ya, kalau kita lihat, ya, perselisihan pada orang-orang Yahudi dan Nasara lebih dahsyat lagi. Apabila kita lihat perselisihan di luar daripada agama-agama samawi, lebih dahsyat pula. Semakin mereka jauh dari wahyu, semakin dahsyat perselisihannya. Semakin mereka mendekat kepada wahyu, semakin berkurang perselisihannya. Karena itulah perselisihan Yahudi dan Nasara lebih sedikit dibandingkan perselisihan umat-umat terdahulu yang tidak punya agama dari langit. Karena itulah perselisihan, ya, yang ada pada ahlu kitab tak, yakni tak sama dengan perselisihan yang ada dengan ahlu sunnah wal jamaah yang datang setelah mereka. Sedikit sekali perselisihan ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami akidah, hanya perkara-perkara kecil sekali yang dapat dihitung jari, dan itu pun tidak membahayakan, ya, seperti perselisihan mereka tentang beberapa hadis yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemana kembali dhamir. Ya, contohnya innallaha khalaqa adama ala suratihi, Allah telah menciptakan Adam ala surati, di atas bentuknya. Nya kembali kepada apa? Sebagian mengatakan kembali kepada Adam, sebagian mengatakan kembali kepada Allah. Atau persisian mereka tentang nabi, apakah nabi pernah melihat Allah jalla wa ala. Ya, sedikit sekali perselisihannya. Tapi perselisihan di luar daripada ahlu sunnah dahsyat, ya. Dan usul firq, akar-akarnya firqa-firqa itu tak banyak, tapi dari akar inilah muncul berpuluh-puluh sikti. Ya, akarnya tak banyak, tapi dari akar inilah muncul berpuluh sikti. Yang paling dahsyat kemunculan firq ini adalah pada masa terbunuhnya Uthman, firqah Khawarij. Ini induk daripada firq, induk daripada sekte-sekte kesesatan. Di bawah sekte Khawarij ini berpecah belah mereka menjadi bersekte-sekte. Subhanallah. tak satu mereka walaupun memiliki pemikiran sama. Ada garis lurus yang mereka dapat menyatukan mereka. Tapi mereka dalam banyak hal mereka berselisih. Subhanallah. Kita lihat sekarang aliran-aliran yang mengarah kepada Khawarij. Seperti ya, aliran ISIS. Ya, aliran Al-Qaeda dan semacamnya. Aliran Jamaah Islamiyah. Ini semuanya mengarah pada satu muara. Khawarij. Takfirul muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka tidak satu. Ya. Ini usulul firaq. Pertama Khawarij. Di bawahnya ada berbagai berpuluh sekte. Yang kedua usulnya adalah. Ya. Yang kedua usulnya adalah Rafidah. Di bawah Rafidah ini pun. Atau Syiah ini. Bersekte-sekte. Yang begitu dahsyat. Satu sama lain. Berselisih. Berbeda pendapat. Ya. Ini usul firaq. Kemudian usul firaq berikutnya adalah Sufiyah. Di bawahnya berpuluh-puluh sekte yang satu sama lain berbeda-beda. Dari yang ringan sampai yang berat. Yang menyatakan Tuhan menyatu dengan dirinya. Dirinya menyatu dengan Tuhan. Sampai mengatakan seluruh alam semesta adalah Tuhan. Ini usul firaq. Ya. Kemudian firaq juga yang induk daripada segala firaq adalah ya, Jahmiyah. Dari ilmu kalam mereka berpecah belah. Oleh kerana itu ikhwatul kiram rahimakumullah, kalau kita baca kitab-kitab di karang ulama yang menyebutkan perpecahan di sekte, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, kita akan tercengang begitu banyaknya jumlah mereka. Al-Imam Al-Baghdadi menuliskan dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Sekte-sekte ini Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah menyebutkan sekte ini dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilafil Musallin. Banyak berpuluh sekte-sekte ini, subhanallah. Kemudian juga banyak ulama-ulama lain, ya. Al-Imam Ibnu Hazm menulis, ya, dan seterusnya. As-Sahrastani menulis, banyaknya sekte-sekte. Tapi Ahlu Sunnah, Ahlu Hadis satu saja, tak berbeda-beda. Subhanallah. Qauluhum fi dzalika wahid, satu perkataan Allah di atas aras, semua tak ada berbeda-beda. Ahlu Sunnah Jamaah. Yang menyisi mereka adalah bid'ah dari Ahlu Kalam dan seterusnya. Ya. Bagaimana metode mereka dalam menetapkan bagi Allah sifat Amir Ruha kama ja'at. Apa yang Allah beritahukan tentang dirinya, apa yang diterangkan Nabi tentang Allah, kita terima dengan menjauhkan kemungkinan Allah menyerupai makhluknya. Mustahil. Tak mungkin Allah menyerupai makhluknya. Subhanallah. Dan menjauhkan sifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak berbeda-beda mereka. Dari zaman ke zaman. Ya, dalam bab sifat, dalam bab bersikap kepada penguasa yang zalim, tak berbeda-beda mereka. Satu kesatuan. Subhanallah. Dalam segala hal. Ya. Dalam menyikapi pelaku dosa besar, satu perkataan. Badan ada pun ahlul bid'ah, mereka berbeda-beda. Dalam menyikapi perkara iman, satu perkataan. Iman bertambah berkurang, bertambah ketaatan dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu bisa menjadi sempurna, bisa ya berkurang, bahkan bisa tercabut daripada akar-akarnya. Itu ahlu sunnah. Ya, dalam bab iman menyimpang kelompok-kelompok sebagaimana kelompok Murji'ah, sebagaimana kelompok Khawarij. Dalam bab qadar, ya, satu perkataan mereka tak berselisih. Menyelisih qadariyah maupun jabariyah dalam banyak hal. Satu perkataan ahlu sunnah. Subhanallah. Kalau terbiasa kita membaca kitab manhaj, mudah kita menjelaskannya. Karena tak ada yang aneh-aneh. Subhanallah. Ballau jama'ata jami'a ma jara ala alsinatihim. Apabila kau ingin mengumpulkan apa yang mereka ungkapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa naqaluhu an salafihim, yang mereka nukil dari pendahulu mereka. Wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Persis seolah-olah engkau dapati semuanya keluar daripada satu hati. Subhanallah. Daripada satu jantung, tak berbeda-beda. Kalaulah kita baca perkataan para ulama dari zaman ke zaman, ya, tentang bagaimana Allah di atas aras bersemayam, wallah berpuluh beratus keterangan daripada para ulama dari zaman ke zaman, tak ada berbeda-beda. Itulah yang kita bahas insyaAllah besok malam dalam pelajaran Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah Wal Jahmiyah. Tak berbeda-beda. dari zaman ke zaman, bahkan disebutkan semenjak dari para nabi, Nabi Muhammad, keterangan daripada Quran, daripada sunnah, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, terus ke bawah, subhanallah, sampai masa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tak berbeda-beda. Wahal 'ala al-haqq dalilun abyanu min hadha, apakah ada yang lebih jelas menunjukkan atas kebenaran daripada ini? Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak mentadabburi Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, sekiranya Quran turunnya dari selain Allah, pasti kau akan dapat di dalamnya perselisihan yang banyak. Yang mengacu kepada Quran tak berselisih dalam memahami, ya, dalam menyikapi, dalam berkata-kata, dalam berbuat. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, bersatu padulah kalian dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Subhanallah. Naam. Wa amma idza nazarta ila ahli al-hawa'i wal bid'i. Ahwa'i. Wa amma idza nazarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'i, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an wa ahzaban. La takadu tajidu isnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, bal yartaquna ila takfir. Yukafirul ibnu abahu, wal rajulu akhahu, wal jaru jarahu. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilafin. Tanqadi a'maruhum walam tattafiq kalimatuhum. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Wa amma idza nadharta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah, jika engkau lihat, kau tilik bagaimana sikap ahlul ahwa'i wal bid'ah, kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah, ra'aitahum mutafarriqin, engkau melihat mereka berpecah belah, mukhtalifin, ya, mereka berselisih, au syi'an wa ahzaban, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. La takadu tajidu tsnaini minhum ala tariqatin wahidah, tak pernah kau dapati mereka sepakat dengan satu cara. Lihatlah ahlul kalam, iya, dalam menyifati berapa sifat Allah mereka berbeda-beda. Sebagian menetapkan Allah memiliki 7 sifat, mereka lah kullabiyah. Sebagian menyifati Allah dengan 13 sifat, 12 sifat, 20 sifat. Ada yang mengatakan Allah tak layak memiliki sifat, sebagaimana kelompok-kelompok Mu'tazilah, ya. Bahkan kelompok yang paling ekstrem adalah Jahmiyah, mengatakan Allah tak layak punya sifat, tak layak punya nama-nama. Subhanallah. Kalau kita lihat sengit perselisihan antara mereka, ya, makhluk kalam, dalam menyifati Allah saja mereka berselisih. Ya. La takadu tajidu tsnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad, tak pernah sama i'tiqad mereka dalam segala hal, berbeda-beda. Kalau antum lihat bagaimana kaum sufi, satu sama lain memiliki berbagai macam cara yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam menyembah Allah, dalam meyakini keyakinan, i'tiqad mereka berbeda-beda satu sama lain. Ya. Peribadatan mereka lain, zikir mereka lain-lain, aneh-aneh. Subhanallah. Begitulah kondisinya. Ballau jama'ata ma ja'a, kata beliau, yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, bahkan sebagian menganggap bid'ah yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sebagian mereka mengkafirkan yang lainnya. Yukaffirul ibnul aba, yukaffirul ibnu aba'ahu, abahu, anak mengkafirkan ayahnya. War rajulu akhahu, seorang mengkafirkan saudaranya. Wal jaru jarah, bahkan seorang mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf, engkau akan melihat mereka selama-lamanya dalam perselisihan, persengketaan, ya, permusuhan. Tanqadhi a'maruhum, umur mereka habis. Walam tattafiq kalimatuhum, tak pernah mereka satu. Subhanallah, tak pernah mereka menyatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah, kalian menganggap mereka itu bersatu, padahal mereka bercerai-berai, hati mereka berpecah belah. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Naam. Wal gharadu min hada kullih Bayanul hukil hazimati biman khalafar rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'jiliha lahum bisabab ikhtilafil madrubi alaihim. وقد روى ابن سعد وأحمد والبيهقي وغيرهم بأسانيد عن جمع من الصحابة دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمية وهو أحد ستة إلى كسرى يدعو إلى الإسلام وكتب معه كتابا قال عبد الله فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذه فمزقه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه. والغرض من هذا yang kami inginkan dari penjelasan ini ya kullihi seluruhnya bayanul huqqil hazimah biman khalafar rasul akan ya segera menyusul kekalahan terhadap orang-orang yang menyelisih rasul. Pasti kekalahan akan menimpa mereka. Allahu Akbar. Kalau penampaknya mereka kuat, banyak, tak akan mungkin dapat bertahan. Setelah mereka menang, antara mereka berpecah belah, pasti. Mungkin nampak mereka sepakat bersatu untuk menggoyang satu musuh. Setelah itu antara mereka berpecah belah. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka menyisih Rasul. Ya. Hadza والغرض من هذا كله بيان لحق الهزيمة بمن خالف الرسول وتعجيلها لهم. Bahkan akan disegerakan kekalahan mereka. Subhanallah. Kekalahan kita disegerakan Allah menghadapi musuh-musuh kita karena kita tidak konsekuen mengikuti sunnah Rasulullah SAW zahiran wa batinan. Itu sebabnya. Ya, sebagaimana dahulu kala musuh-musuh Islam dikalahkan dengan mereka menyisih Rasulullah SAW. Ya. بسبب الاختلاف المضروب عليهم disebabkan karena perpecahan antara mereka yang telah Allah tetapkan. وقد روى ابن سعد واحمد البيهقي وغيرهم بأسانيد telah diriwayatkan oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Al-Baihaqi dan lain-lainnya dengan sanad an jam'in min as-sahabah dari sebagian sahabat-sahabat Nabi. Dakhala hadithu ba'dhin fi hadithi ba'dhin. Redaksi ini adalah redaksi yang bercampur baur satu sama lain. Ya, qalu intinya mereka berkata, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Rasulullah pernah mengutus seorang sahabatnya bernama Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Wa huwa ahadus sittah, dan dia satu daripada enam orang diutus ke mana? Ila Kisra, kepada Raja Kisra, penguasa negeri Persia kala itu yang paling besar di dunia, Persia dan Romawi. Ya du'uhu ila Islam. Dalam surat tersebut Nabi mengajak Kisra untuk memeluk Islam. Wa kataba ma'ahu kitaban, diiringi dengan sepucuk surat dari Rasulullah SAW menyerunya kepada Islam. Qala Abdullah, berkata Abdullah Sahmi, fadafa'tu ilaihi kitab Rasulullah, kuberikan kepadanya inilah surat Rasulullah SAW. Thumma aqadah, kemudian dia ambil surat tersebut, famazzaqahu, seketika dia koyak surat Rasulullah SAW. Ya, dapatnya surat Rasulullah seketika dia koyak, dia buang. Falamma balagha dhalika, tatkala sampai ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Falamma balagha dhalika Rasulullah qala Allahumma mazziq mulkahu, ya Allah, dia koyakkan risalahku, koyakkan pula ya kekerajaannya. Hancurkanlah kerajaannya. Sebagaimana dia hancurkan surat yang kutulis, maka hancurkan pula lah kerajaannya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Wa kataba Kisra ila badan amilihi ala al-Yaman an ib'ath min indika rajulain jaldaini ila hadzal rajul ladzi bil Hijaz falyatiyani bi khabari. Maka seketika ya Raja Kisra perintahkan gubernurnya yang bernama Badan di Yaman, kekuasaan mereka di Kisra sampai ke Yaman mereka kuasai, dari Persia sampai ke Yaman di bawah kekuasaan mereka. Yang paling dekat dengan Nabi adalah Yaman, jauh dari kekuasaan Kisra jauh dari Nabi SAW, tapi dia memiliki daerah kekuasaan yang begitu dekat dengan Hijaz, itulah Yaman. Di sana ada gubernurnya atau rajanya bernama Badan. Dia tuliskan surat kepada Badan, ya, anibath min indika rajulain, kau kirim segera dua orang utusanmu yang kuat kepada laki-laki ini yang di Hijaz, yang mengaku sebagai nabi agar kedua utusanmu tersebut bawa dia kepadaku, memberitahukan kepadaku bagaimana beritanya. Ya. Fa ba'atha Badhan qahraman wa rajulan akhar. Maka Badhan, gubernur Yaman yang merupakan daerah jajahan Persia, mengutus seorang bernama Qahraman dan laki-laki lain. Wa kataba ma'ahuma kitaban. Dibawalah dengan dua orang utusan ini surat. Faqadimal Madinah, kedua-duanya tiba di kota Madinah. Fadafa'a kitab Badhan ila Nabi. Maka surat dari Badhan yang diperintahkan oleh Kisra disampaikan kepada Nabi. Fatabassama Rasulullah SAW. Maka Rasul tersenyum menerima surat tersebut. Wada'ahuma ila al-Islam. Rasulullah menawarkan kepada keduanya masuk Islam. Wa fara'isuhuma tarta'id. Sementara tubuh mereka menggigil ketakutan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, falamma ra'a shawaribahuma, tatkala melihat kumis-kumis mereka, maftulatan, dipilin-pilin, tradisi mereka, kumis dipilin-pilin habis kayak Pak Raden. Wa khuruduhuma mahluqah, sementara pipi mereka habis dicukur jenggotnya. Asyaha anhuma, maka Nabi malas melihat keduanya, berpaling daripada keduanya. Wa qala, dan Nabi bersabda, waihakuma, celaka kalian berdua. Man amaruka amarukuma bihadha, siapa yang suruh kalian seperti ini, penampilan kalian ini, siapa yang suruh kumis melintang garang, jenggot habis dicukur, siapa yang suruh? Qala amarana rabbuna, yang suruh kami adalah raja kami, Tuhan kami, dialah raja kami. Yani Kisra. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinni, tapi saya, amaroni rabbi, Tuhan saya perintahkan saya, an u'fi al-hiyati, agar saya memanjangkan jenggot saya, memelihara jenggot saya, wa an u'fi syaribi, agar saya memendekkan kumis saya. Ini perintah Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tak boleh dilecehkan sunnah jenggot. Apalagi dikatakan yang merah jenggot itu panjang jenggot, semakin panjang jenggotnya semakin pendek otaknya. Ini pelecehan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin panjang jenggotnya semakin pendek akalnya. Ini sunnah Rasulullah dilecehkan, wallah. Subhanallah. Ya. Kemudian berkata Nabi, "Irji'a anni yaumakuma hadza hatta ta'tiyanil ghad." Pulang dahulu kalian ke tempat kalian. Besok datang kemari. Datang kembali. Fa'ukhbirkuma bima urid. Besok aku beritakan kepada kalian berita sebagaimana aku inginkan. Faja'ahu minal ghadi. Faqala lahuma. Besok keduanya datang. Maka Nabi berkata kepada keduanya, abliga sahibakuma. Beritahu kepada gubernur sana, di Yaman sana, Badhan, anna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qad qatala rabbahu Kisra, telah membunuh rajanya, Tuhannya Kisra, fi hadhi laylah, tadi malam, fawajaduhu kama qal. Kisra yang suruh saya datang ke dia, yang kalian sebagai utusan kepada saya dari dia, tadi malam telah dibunuh oleh, dimatikan, dibinasakan oleh Tuhanku. Subhanallah. Fawajaduhu kama qala. Mereka pulang ke Yaman, sampailah berita di Yaman, memang Kisra telah mati binasa. Subhanallah. Siapa yang membunuhnya? Putranya sendiri. Allahu Akbar. Bukan orang lain, bukan musuh di luar sana, putranya sendiri membunuhnya, naik menggantikan dirinya. Allahu Akbar. Kudeta dari dalam istana, bukan dari luar, dari putranya sendiri. Ini menunjukkan dahsyatnya perselisihan antara mereka. Allahu Akbar. Ya, bahaya. Ini semua gara-gara apa? Kekuasaan, gara-gara dunia. Subhanallah. Ya, dan ini semua gara-gara menyisihi Rasulullah SAW. Kisra nekat mengoyakkan surat Rasulullah, maka seketika Allah SWT koyak-koyak kekuasaannya. Subhanallah. Nah. Wa fi hadhihi al-qissah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alima halak al-Kisra lama tajarra'a ala risalatihi wa lam yura'i lahu hurmatahu li anna Allah qada bi qat'i dabiri sya'ni rasulihi sya'ni rasulihi wa ta'jili batrihi faqala inna sya'ni aka huwa al-abtar wa min husnil muwafiqah al muwafaqati wa min husni al muwafaqati anna qatila kisra ibnuhu kama dzakara dzalikal hafiz fil fathi wa huwa min tamamil ijazi fi ilqa'il adawati baina afradil ummati al wahidah kaifa hiya adawatu ahlil baiti wahid tahqiqan liqaulillahi ta'ala wa alqaina bainahumul al adawah wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Wa fi hadhihi alqissati, dalam kisah ini, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima halaka Kisra, Nabi mengetahui kebinasaan Kisra lama tajarra'a ala risalatih, karena berani mengoyak-ngoyak sunnah Rasul, mengoyak-ngoyak surat Rasulullah SAW. Tahu dia, ini berani menentangku, berani mengoyak-ngoyak suratku, lihatlah apa dampaknya. Tahu Nabi Allah binasakan dia. Subhanallah. Semakin dahsyat seseorang melecehkan sunnah Rasulullah, semakin cepat binasanya, dihancurnya dia. Subhanallah, janji daripada Rasulullah SAW, semakin cepat dihinakan. Ya, karena Rasulullah mengatakan, waju'ila as-saghar 'ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan bagi orang menyisihku. Maka tak perlu antum takut di atas sunnah Rasulullah. Kita kuat dengan Allah Jalla wa'ala, dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang menyisihi kita akan dihinakan oleh Allah SWT selama kita di atas sunnah. Jika tidak, maka tak ada gunanya. Subhanallah. Lian Allah qat'a biqat'i dabil syani Rasulillah wa ta'jili batrihi, karena Allah telah menyebutkan akan memutus, subhanallah, orang-orang yang mencaci maki Rasulullah SAW, yang memusuhi Rasulullah SAW. Allah akan segera binasakan dia. Allah mengatakan, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dia akan terputus. Terputus, akan binasa. Ini Allah katakan kepada Nabi-Nya dalam surah yang begitu pendek. Surah apa namanya? Al-Kawthar. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang memusuhimu, dia akan terputus. Dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah SWT, subhanahu wa ta'ala, dari taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terputus daripada rahmat Allah, datanglah baginya kebinasaan, kehancuran. Subhanallah. Dan buktinya banyak. Orang kafir yang mengisi sunnah Rasulullah SAW habis. Subhanallah. Ya. Bagaimana sebagaimana habisnya Kisra, hancurnya Kisra, karena dia berani mengoyak-ngoyak sunnah itu Rasulullah SAW. Kata beliau, min husnil muwafaqah, dan diantara hal yang sesuai kita sebutkan di sini, anna qatila Kisra ibnu, yang membunuh Kisra bukan orang lain tapi putranya sendiri. Kama dzakara dzalika al-Hafiz fil Fath, sebagaimana al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, wa huwa min tamamil ijazi fil ilqa' fi ilqa'il adawati baina afradil ummati al-wahidah. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Ya, bagaimana permusuhan begitu sengit terjadi dalam satu kubu. Subhanallah. Dalam satu umat, kaifa huwa ya'dawa ahlu baitin wahid. Subhanallah. Satu umat saja, satu agama berpecah belah, sudahlah sangat anehnya. Bagaimana dalam satu keluarga berpecah belah. Subhanallah. Tahqiqan liqaulillahi tabaraka ta'ala, sebagaimana Allah telah menyebutkan sebagai janjinya, wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, kami letakkan antara mereka permusuhan, perpecahan selama-lamanya sampai hari kiamat. Naam. Wa qarin qissata Kisra hadhi bi qissati Qaisar allati rawaha al-Bukhari wa ghayruhu, wa fiha qawlu Qaisar li Abi Sufyan fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadami hatain, wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, lam akun adhunnu annahu minkum, falau anni a'lamu anni akhlasu ilayhi litajashshamtu liqa'ahu, walau kuntu indahu lagosaltu an qadamihi. Sekarang kata beliau, qarin qissata Kisra bihadhihi biqissati Qaisar. Sekarang bandingkan, inilah bagaimana Kisra ketika mendapat surat Rasulullah, dia koyak-koyak. Bandingkan dengan Raja Kaisar kala sampai kepada surat Nabi SAW. Bandingkan. Sikap berbeda membuat dampak dan akibat pun berbeda. Bagaimana Kaisar التي رواها البخاري وغيره إمام بخاري ميكن لليني وفيها قول قيصر لابي سفيان في رسول الله setelah panjang lebar bertanyalah Raja Kaisar Heraklius kepada Abu Sufyan, maka dia buatlah kesimpulan. Ya, ketika Abu Sufyan menjawab dengan benar, siapa Rasulullah, apa misinya, bagaimana agamanya, ya, maka berkatalah Raja Heraklius ini, Herakil, fa in kana ma taqulu haqqan, kalau apa yang kau katakan semuanya itu benar, kau tak berdusta menjawabnya, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini, kelak dia akan menguasai apa yang terdapat di bawah kedua tapak kakiku ini. Kekuasaannya akan sampai kemari. Yang di bawah tapak kakiku ini akan menjadi kekuasaannya. Subhanallah. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Aku yakin dia pasti akan datang. Lam akun adhunnuhu annahu minkum, tapi aku tak pernah sangka dia itu dari kalian, bangsa Arab. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih la tajashamtu liqa'ah, kalau andai kata aku kira-kira mampu mengejarnya, menjumpainya, aku akan upayakan bagaimana supaya aku sampai berjumpa dengannya. Wala kuntu indahu la ghasaltu an qadami, kalau aku sampai padanya ku cuci kakinya. Subhanallah. Sebagai bentuk ta'zim, dia agungkan Rasulullah SAW. Wallahi kalau bukan karena para pendeta akan beriman Qaisar, tapi karena takut dunianya hilang, dia panggil semua para pendeta-pendeta istana. Ya. Kemudian dia tutup semua pintu-pintu. Dia katakan, ini yang diberitakan kepada kita semuanya sama dengan apa yang terdapat dalam diri kita. Apakah kamu mau beruntung? Apakah kamu mau berjaya? Kalau jawabannya ya, ikuti Nabi tersebut. Seketika pendeta semuanya bangun, hingar-bingar suara mereka, ya, melengking suara mereka. Subhanallah. Ya, gaduh. Semuanya berlari meninggalkan Raja Heraklius. Mereka dapati pintu-pintu semua tertutup. Melihat bagaimana para pendeta ini semuanya berlarian, taulah dia tak mungkin mereka menerima Muhammad sebagai Rasul. Maka ketika itu dia pemelunak kepada mereka. Dia katakan, wahai para pendeta, duduk kembali. Aku hanyalah menguji iman kalian. Ternyata aku dapati kalian konsekuen dengan agama kalian. Hah? Maka seketika semuanya mereka sujud menyembah Raja Heraklius. Subhanallah. Kalau bukan karena itu, dia beriman. Subhanallah. Tapi tidak dia koya-koya surat Rasulullah. Tidak dia robek-robek surat Rasulullah SAW. Bahkan dia kirimkan seketika itu hadiah-hadiah bersama pembawa surat Rasulullah SAW. Bagaimana dampaknya? Ya. Qala Ibn Taymiyah iqra. Qala Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم لكن قيصر أكرم كتاب النبي أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت ملكه فثبت ملكه فيقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم وقيصر مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. قال ابن تيمية berkata Syekhul Islam Taimiyah. Waqad kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Qaisar. Nabi telah melayangkan surat kepada Kisra dan Qaisar. Kisra raja Persia, Kaisar raja Romawi, dua kerajaan besar. Wa kilahuma lam muslim. Kedua-duanya tak masuk Islam. Lakin Qaisar akrama kitaban Nabi. Tapi Kaisar dia menghormati surat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akrama rasulahu. Dia memuliakan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa thabata mulkuh, maka kekuasaannya berjaya terus. Jauh belakangan baru kerajaannya hancur. Tapi bagaimana Kisra hancur kerajaannya dengan cepat. Pada masa Umar tak ada lagi namanya kerajaan Persia selama-lamanya sampai hari kiamat. Habis. Subhanallah. Fayuqalu innal mulka baqin fi dhurriyyatil yawm. Bahkan dikatakan sampai sekarang masih ada penerus daripada kekuasaan Raja Heraklius sampai saat ini. pada masa beliau abad ke-7 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa Kisra, tapi lihatlah bagaimana sikap Kisra, raja Persia. Mazzaqa kitab Rasulillah, dia koyak-koyak surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastahza bi Rasulillah, dia hinakan Rasulullah. Faqatalahu Allahu ba'da qalil, setelah berapa saat Allah binasakan dia. Wa mazzaqa mulkahu, Allah koyak-koyak, hancurkan, pecah belah kerajaannya. Kullam mazzaq, dengan separah-parahnya. Walam yabqa lil akasirati mulkun, tak ada lagi bersisa ya keturunan-keturunan raja-raja Persia, tak ada lagi, habis sampai sana tak ada lagi. Wa hadza wallahu alam, dan ini wallahu alam tahqiqun liqaulihi ta'ala, dalam rangka mewujudkan apa yang Allah firmankan, inna syani'aka huwal abtar, siapa yang membencimu, menyisihimu, dia akan terputus. Naam. Fakullu man shana'ahu wa abghadahu wa 'adahu fa inna Allah yaqta'u dabirahu wa yamhiqu 'aynahu wa atharahu wa qad qil in innaha nuzilat fil 'asi ibn nazalat innaha nazalat fil 'asi ibn wa'ilin aw fi 'Uqbah ibn Abi Mu'itin aw fi Ka'b ibn Ashraf wa qad ra'aytu sani' Allah bihim wa qad ra'aita sani' Allah bihim wa min al kalam sa'iri luhumul ulama'i masmumah fa kaifa bi luhumil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa kullu man syana'ahu, siapapun yang membenci nabi, wa abghathahu, memusuhinya, wa 'ada, menentangnya, fa innallaha yaqta'u dabiru, Allah akan potong mukungnya, Allah akan binasakan dia, wa yamhaqu 'ainahu wa athara, Allah akan hapus dirinya, Allah akan hapus generasi penggantinya, tak ada lagi bersisa, sebagaimana hapusnya ya singgasana Kisra, tak ada lagi. Subhanallah, pada masa Umar hancur kerajaan Kisra sehancur-hancurnya, semua kekayaan dalam istana Kisra dibawa ke kota Madinah. Subhanallah, tak ada lagi namanya Kisra sampai hari kiamat. Subhanallah. Waqad qila, ada yang mengatakan ayat inna syani'aka huwal abtar itu turun, nazalat fil 'As ibn Wa'il, terhadap sebagian musuh-musuh Nabi, sebagaimana yang mengatakan ini ayat turun terhadap Al-'As bin Wa'il atau Uqbah bin Abi Mu'id atau Ka'b bin Ashraf, pemimpin Yahudi. Waqad ra'aita sani' Allah bihim, kata Syekhul Islam, kalian telah melihat bagaimana Allah melakukan balasan terhadap semua yang disebutkan. Allah habisi semua mereka, semua yang disebutkan tadi Allah habisi mereka. Ya. Wa min al-kalam as-sa'ir, di antara perkataan para ulama, luhumul ulama'i masmumah, daging para ulama beracun. Jangan selisih mereka, jangan tentang mereka, jangan lecehkan mereka, jangan ghibahi mereka. Fa kaifa bil humil anbiya? Bagaimana pula dengan dagingnya para nabi? Subhanallah. Satu paragraf lagi. Qultu ta'ammal qawlahu innal mulka baqin fi dhurriyyatihi ila yawm ma qawlihi raqal ba'da qira'atihi kitaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi riwayati sabiqah ya ma'syara rum hal lakum fil falahi wa rashadi wa an yasbuta mulkukum fatabayyu hadan nabi. Ya, kita padakan sampai di sini insyaallah. Pada kesempatan akan datang kita akan lanjutkan kembali ini insyaallah, ya. Semoga kesempatan akan datang kita akan sudahi, ya. Bab ini kita pindah kepada bab berikutnya. Prinsip yang kelima insyaallah. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.